nikmat dalam menuntut ilmu. Sebab itu merupakan jalan menuju kepada kebahagiaan yang lebih kekal, lebih agung, lebih mulia. Sehingga sepatutnya lah kita sebagai seorang muslim untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dan berusaha untuk menjaga dan memeliharanya sampai kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang kehidupan Rabi'ah rahimahullahu taala ini, bahwa ketika ayahnya hendak berangkat ada dalam peperangan, sementara ibunya dalam keadaan hamil ketika itu. Dalam keadaan hamil. Yani Rabi'ah ini masih dalam perut ibunya. Ayahnya berangkat dalam tugas peperangan yang menyebabkan bertahun-tahun lamanya ayahnya ini tidak pulang ke rumahnya. Kurang lebih 27 tahun. Baru kemudian dia pulang ke rumahnya. Sesampainya dia ke rumahnya, dan kita tentunya membayangkan bagaimana sulitnya kondisi pada saat itu. Komunikasi sulit. Ya, kalau berangkat sekian tahun, kemana rimbanya? 27 tahun kembali dia. Maka dia kembali ke rumahnya di Madinah. Ketika sampai di rumahnya, tiba-tiba ada orang yang keluar, laki-laki keluar dari rumahnya. Melihat itu marah dia. Sampai dia memanggil orang tersebut, "Ya adu Allah, wahai musuh Allah, ada apa kamu masuk ke rumah saya?" Kata laki-laki ini rumah saya. Lalu kata Farrukh ini, "Ya adu Allah, engkau berbuat apa dengan istri saya? Ini ada rumah saya." Sampai ribut. Dua ini bertengkar. Antara orang yang keluar dari rumahnya dengan orang baru datang. 27 tahun. Sampai tetangga-tetangganya berkumpul. Sampai Imam Malik datang. Ketika Imam Malik datang ditenangkan. Ini siapa orang datang ini? Ditenangkan. Ini yang keluar dari rumahnya ini ternyata orang yang dipuji. Dikenal sebagai seorang alim. Dan mereka sangat menghormatinya. Lalu kemudian kata Imam Malik kepada orang yang baru datang tersebut, Masih banyak tempat lain. Kalau ingin nginap atau ingin bermalam, ada tempat yang lain. Kata orang ini rumah saya. Sampai istrinya pun keluar. Ketika dia keluar, dia mengatakan, "Itu suami saya dan ini anak saya." Jadi yang keluar dari rumahnya itu, itulah Rabi'ah. Yang dahulu masih dalam keadaan dalam kandungan ibunya. Subhanallah. Setelah mengetahui itu berpelukan antara ayah dan anak ini. Menangis mereka. Subhanallah. Kemudian saking gembiranya dia. Karena mengetahui ternyata anaknya seorang alim. Alim kabir. Alim yang besar. Beliau mengisi di Al-Masjid Nabawi dalam keadaan para ulama yang lain duduk di majelisnya. Ini Rabi'ah rahimahullah ta'ala. An Yazid Mawla Al-Munba'is. Dari Yazid Mawla Al-Munba'is. Beliau juga berasal dari Madinah. Dan beliau seorang perawi yang saduq. Sebagaimana yang disebutkan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. An Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Abu Abdurrahman. Juga berasal dari Madinah. Maka dari sanad ini kita melihat bahwa mulai dari Sulaiman ibnu Bilal sampai kepada sahabat seluruhnya berasal dari Madinah, kecuali Abu Amir, demikian pula muridnya yaitu gurunya Imam Al-Bukhari Abdullah bin Muhammad. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sa'alahu rajulun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ditanya oleh seseorang, siapa orang ini? Tidak disebutkan di sini. Naam. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Bilal ibn Rabah al-Muazzin. Para ulama juga membantahnya. Tidak benar. Sebab dalam riwayat yang lain disebutkan yang datang ini adalah seorang Arabi. Arabi itu orang pedalaman, orang Badui. Dan Bilal tidak disifatkan dengan sifat tersebut. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia adalah Suwaid Al-Juhani. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwa dia adalah Umair, ayahnya Malik. Ada pula yang berpendapat yang lainnya. Namun As-Sanani rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan lam yakun dalil ala ta'yini. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ditentukannya siapa orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Walhasil, siapapun dia, itu tidak mempengaruhi kedudukan hadis ini. Oleh karena itu, sering kita dapatkan dalam hadis seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya demikian dan demikian, sementara kita tidak mengetahui siapa dia. Dan itu tidaklah memudaratkan hadis. Nah, tidak menyebabkan hadis itu cacat. Jahalatus sahabah la tadur. Sahabat tidak diketahui siapa dia, itu tidak memudaratkan. Yang penting dipastikan bahwa itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat mereka seluruhnya adalah orang-orang yang adil. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau anil luqatah. Bertanya kepada beliau tentang al-luqatah. Naam. Yang dimaksud al-luqatah itu barang temuan. Harta yang hilang terpisah dari pemiliknya terus ditemukan oleh yang lain. Itu namanya al-luqatah. Namun para ulama mereka membedakan antara istilah barang hilang, kalau yang hilang itu adalah benda-benda, ya, benda-benda mati seperti emas, perak, uang dan yang semisalnya, dengan kalau yang hilang itu hewan. Kalau yang hilang itu hewan, mereka tidak mengatakan luqatah, tapi mereka mengatakan dhalah. Nah, dhalah, hewan yang tersesat. Nah, yang terpisah dari pemiliknya. Tapi kalau barang-barang mati, benda mati, mereka menyebut al-luqatah. Nah, maka orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hukum al-luqatah. Apa hukumnya? Ini kalau ada barang temuan, kita temukan di jalan. Nah, atau di tempat-tempat umum. Dalam riwayat yang lain bahwa orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang barang temuan az-zahab wal fiddah. Barang temuan emas dan perak. Kalau di tengah jalan orang menemukan emas misalnya. Ini harus diapakan? Nah, ini penting pertanyaan ini. Nah, dari sini juga kita melihat bahwa para sahabat mereka sangat bersemangat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang menyangkut dalam kehidupan mereka. Khawatir jangan sampai mereka salah dalam bertindak. Salah dalam mengamalkan sesuatu. Jangan-jangan dia memanfaatkan ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mengharamkan. Nah, apa penting yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah? Terkhusus berkenan tentang harta. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Nah. Kalau kemudian kita mengetahui itu halal, walhamdulillah. Fabiha wa ni'mat. Kalau itu haram, lalu itu yang kita makan. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah tidak menerima doa mereka. Fa'anna yustajabulah. Nah. Maka hendaklah seorang itu ala bayyinatin min amri, di atas kejelasan, khususnya dalam urusan harta ini. Perjelas. Kalau haram segera tinggalkan. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik insyaallah. Allah tidak mengingkari janjinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah. Yang jelas kita berusaha tentu ihris, tetap berusaha. Nah, jangan kemudian menyadari, tahu sudah bahwa dia berpanjang haram, lalu sengaja dia sembunyikan. Sengaja dia berat untuk meninggalkannya. Dan subhanallah, terus setiap hari dia mendapatkan hasil dari perkara haram tersebut. Gaji yang haram, upah yang haram, lalu itu dia berikan pada keluarganya. Nah, dia belikan pakaian setiap hari, makanan, beras dan lain sebagainya dari hasil yang haram. Apa yang akan dia jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, apa yang akan dia jawab di hadapan Allah? Boleh jadi, itu akan memberikan pengaruh kepada kelakuan, kelakuan kita, kelakuan keluarga kita. Mudah melakukan perbuatan dosa, menganggap remeh perbuatan dosa. Kenapa? Karena terbiasa dengan perkara-perkara yang seperti ini, waliyadzubillah, sehingga tidak lagi mengenal yang ma'ruf sebagai perkara yang ma'ruf. Dan tidak lagi mengingkari yang namanya kemungkaran. Maka barakallahu fikum. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lambatnya rezeki seseorang ketika sampai kepadanya dalam keadaan lambat, lalu kemudian dia berusaha mencarinya dengan jalur yang lebih cepat, walaupun dengan cara yang haram. Islam tidak mengenal yang diistilahkan dengan al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang penting kaya. Yang penting punya mobil. Yang penting ada uang. Nah, Islam tidak mengenal itu. Nah. La yunalu ma indallahi illa bil halal. Tidak diperbolehkan mengambil apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang halal. Nah. Masing-masing orang sudah dicatat rezekinya. Si fulan rezekinya berapa? Si fulan rezekinya berapa? Dan tidak akan mati seorang sampai Allah Subhanahu wa taala menggenapkan, menyempurnakan rezeki yang telah Allah tetapkan. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati satu jiwa sampai Allah sempurnakan rezekinya. Nah, oleh karena itu ma'asyarul ikhwah rahimahkumullah, iqna' bil qalil, merasa puas, merasa cukup, walaupun itu sedikit tapi halal. Alhamdulillah. Dan inilah yang menyebabkan mulianya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka menjadi mulia bukan karena kekayaan. Mereka menjadi mulia bukan karena mereka orang-orang dikenal kaya raya dan seterusnya, tidak. Tapi mereka dikenal dengan kemuliaan karena mereka orang-orang berpegang teguh dengan agamanya. Mereka berusaha selama dalam kehidupan dunia ini bersabar dalam menghadapi segala tantangan. Naam, tantangan hidup dan yang lain sebagainya. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita lebih berhati-hati dalam hal mendapatkan, naam, apa yang kita dapatkan dari pekerjaan, dari penghasilan, agar kemudian apa yang kita makan halal, apa yang kita berikan pada keluarga adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barang temuan. Apa hukumnya? Gimana cara kita memanfaatkan barang temuan tersebut? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i'rif wika'aha aw qala wi'a'aha wa ifasaha. Kenalilah wika'aha. Yang dimaksud wika yaitu ikatannya. Ataukah beliau mengatakan, yakni perawinya ragu, apakah dia mengatakan wika atau mengatakan wi'a? Kalau wi'a tempatnya. Nah, wa ifasaha, dan ifas, adapun ifas sama, yakni wi'a tempat. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menemukan barang luqabah di sebuah tempat, nah, yang terpisah dari pemiliknya. Ingat, yang terpisah dari pemiliknya. Nah, sebab kalau yang bersama pemiliknya terus kita ambil, itu bukan luqabah itu. Hah? Nah, ada dompet orang di bajunya terus kita ambil, luqabah. Nah, bukan luqabah itu. Nah, masuk ke kandang kambing orang terus diambil, bolah. Nah, itu bukan bala, itu mencuri namanya. Nah. Hah? Jadi terpisah dari pemiliknya. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menemukan itu, maka kenali. Kenali ikatannya dan kenali pula tempatnya. Maksudnya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kenali ciri-ciri barang temuan tersebut. Nah, kenali. Perhatikan betul. Oh, ini misalnya terbuat dari kaca atau terbuat dari plastik atau bahannya dari besi atau dari stainless misalnya. Nah, kemudian tutupnya itu gimana? Perhatikan ciri-cirinya. Nah, ya. Tujuannya untuk apa? Nanti kalau kita mengumumkan barang temuan tersebut, ya tentunya orang kan berdatangan. Nah, dari sini kita mengetahui ini pemiliknya atau bukan. Dari mana? Dari sifat-sifat tersebut. Nah, ketika dia menyebutkan sifat, ya ternyata sifat itu sama seperti yang kita temukan. Oh, berarti itu merupakan bayyinah. Bukti yang menunjukkan itu adalah miliknya. Tapi ketika dia mendatangkan dengan sifat-sifat yang berbeda, maka kita ragu. Tidak ada qarinah yang menguatkan bahwa itu adalah miliknya. Maka jangan kita berikan. Nah, itu di antara hikmahnya. Kenali kondisi barang tersebut. Nah, demikian pula di antara hikmah yang disebutkan para ulama, agar kemudian kita bisa membedakan antara barang milik kita dengan barang yang kita temukan. Nah, mungkin ada barang yang kita temukan ternyata sama dengan barang kita. Dapat emas misalnya 5 gram. Oh, kita juga punya emas 5 gram. Mirip lagi. Nah, perhatikan ciri-cirinya. Mungkin emas itu ditempatkan di sebuah tempat, seterusnya. Nah, kenali. Sebagian para ulama mengatakan, ya, sebaiknya agar kemudian jelas bahwa itu bukan milik kita, sebaiknya ditulis, ya. Ditulis, misalnya barang luqatah, atau yang semisalnya. Sekedar untuk jadikan sebagai tanda bahwa ini bukan milik kita, ini adalah barang temuan. Nah, i'rif wika'aha aw qala wi'aha wa ifasaha. Maka dari sini menjelaskan kepada kita, nah, bolehnya seseorang itu mengambil barang. Nah, oleh karena itu diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenali barang tersebut, kenali, ambil, kemudian kenali, perhatikan ciri-cirinya. Nah, ya, ini bermanfaat pada saat nanti kita akan membuktikan orang yang datang. Oleh karena itu pada saat diumumkan, diberitakan tentang adanya barang hilang, jangan disebutkan semua ciri-cirinya. Telah hilang HP. Nah, ya, disebutkan warnanya hitam ini, ya, jangan. Ya, orang datang kemudian dia akan menyebutkan semua yang disebutkan dari ciri-ciri yang disebutkan tersebut. Nah, tapi sebutkan misalnya kehilangan, saya menemukan barang HP. Nah, sudah. Nah, di tempat ini. Nah, nanti kalau kemudian ada seorang merasa dia kehilangan, dia akan sebutkan. Begini, ciri-cirinya demikian, demikian, demikian. Kalau betul, ya. Berarti itu adalah tanda bahwa memang dialah yang memiliki barang tersebut. Nah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita menemukan barang seorang, kita dianjurkan untuk menjaganya, mengambilnya untuk dijaga. Nah, daripada diambil oleh yang lainnya yang tidak amanah. Nah, yang tidak amanah. Namun para ulama berselisih apakah mengambil barang temuan tersebut hukumnya wajib atau sunnah, mustahabbah. Jumhur ulama mengatakan mustahabbah, tidak wajib. Ya. Tidak wajib, tapi mustahabbah, dianjurkan. Nah, apalagi kalau antum mengetahui diri antum sebagai seorang yang amanah, khawatirkan kalau orang lain yang ngambil, tidak punya amanah, tidak punya agama. Nah, begitu diambil sudah jadi miliknya. Nah, maka diambil untuk dijaga. Ini hukumnya adalah sesuatu yang dianjurkan, mustahabbah. Nah, hanya saja ada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan mengambil luqatah, seperti di haram. Tak boleh. La tultaqatu laqitatuh. Nah, tidak boleh diambil. Naam. Artinya tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai milik. Illa li munsyid, kecuali kalau memang mau diumumkan. Ya. Jadi tidak ada batasan tempo, terus disampaikan siapa yang punya. Tidak boleh jadi miliknya. Berbeda kalau di luar haram, nanti akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya. I'rif wika'aha wa ifasaha. Summa arifha sanatan. Kemudian umumkan, sampaikan, beritahukan tentang barang hilang tersebut selama setahun. Selama setahun. Tentu tahunnya adalah tahun Hijriyah. Bukan tahun Nasara. Nah, ya. Kalau kita menemukan barang misalnya pada bulan Ramadan, nah, Nah, ditunggu sampai akhir bulan Syawal. Kalau tidak, kita menemukannya pada awal Ramadan. Di akhir Syaban. Nah, itu setahun. Arifha sanatan. Gimana cara mengumumkannya? Ya, umumkan di tempat-tempat yang kira-kira yakni memungkinkan bahwa orang pemiliknya ada di daerah tersebut. Misalnya mungkin antum menemukan barang di pasar. Ya, umumkan sekitar pasar. Nah, ya, kalau memungkinkan, umumkan. Diperbolehkan mengumumkan lewat koran, naam, atau ya, cara-cara yang lain, radio, kalau memungkinkan, diumumkan. Nah, di tempat yang memungkinkan. Jangan dapatnya di Balikpapan, diumumkan di Jakarta. Naam, Jakarta enggak tahu menahu apa yang terjadi di Balikpapan. Umumkan di Balikpapan. Nah, umumkan di tempat-tempat yang memungkinkan, kira-kira pemiliknya akan mengetahui berita tersebut. Umumkan selama setahun. Nah, dan hadis ini menunjukkan keumuman. Menunjukkan keumuman barang apa saja. Terus kalau misalnya barang itu makanan, dapat barang temuan Pizza Hut. Masih hangat-hangat. Nah, ini boleh diumumkan setahun, hancur ini makanan. Nah, ini gimana caranya seperti ini? Nah, oleh karena itu para ulama mereka membagi al-luqatah itu menjadi tiga bahagian. Nah, keadaan yang pertama al-asya at-tafiha. Ya. Ya, ini barang-barang yang ya terlalu kecil nilainya. Nah, terlalu kecil nilainya. Artinya barang yang bukan suatu yang berharga. Nah, menurut kebiasaan masyarakat. Ada barang pulpen jatuh misalnya. Ya, enggak perlu setahun. Kalau jatuhnya di seputar ma'had, ya paling-paling punya talib, punya santri. Tinggal siapa yang punya. Nah, enggak disyaratkan harus setahun pulpen harga Rp2.000. Nah, mau diumumkan setahun, habis tintanya, rusak. Baik, terus gimana caranya? Pakai. Manfaatkan, silahkan. Loh, gimana kalau kemudian datang pemiliknya? Ya, resiko ganti. Naam. Ya. Ganti. Antum yang menemukan berarti siap untuk menggantikan. Nah. Ya, oleh karena itu ya, seperti barang-barang yang seperti ini itu tidak perlu harus sampai setahun. Nah. Ya. Barang-barang temuan yang ringan. Dapat uang Rp500, enggak perlu diumumkan. Mengumumkannya lebih mahal daripada barangnya. Nah, masukkan koran. Ah, saya menemukan uang Rp500. Manfaat. Naam. Nah, perkara-perkara yang seperti ini itu tidak perlu. Naam. Para ulama yatasamahun. Ini mereka membolehkan perkara-perkara yang seperti ini. Oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan dalam riwayat yang lain emas perak. Nah, kalau yang hilang itu memang barang yang berharga, ya. Naam, menemukan emas 10 gram. Wah, ini tak sembarangan ini. Naam, umumkan dengan cara seperti yang kita sebutkan tadi. Diumumkan selama setahun. Umumkan selama setahun. Summa tamti' biha. Kemudian manfaatkan. Istamti' ini bersenang-senanglah kamu dengan barang tersebut. Nah, maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita telah mengumumkannya selama setahun, ya, dan tidak ada satu orang pun yang datang kepada kita yang menyatakan bahwa itu adalah miliknya, maka boleh dimanfaatkan. Istamti' biha. Boleh dimanfaatkan. Gimana cara manfaatkannya? Ya boleh dengan naam diinfakkan misalnya, ya, atau dijadikan sebagai milik. Dijadikan sebagai milik. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa apabila dia naam selama setahun dia telah umumkan sebagaimana mestinya, lalu kemudian tidak seorang pun yang merasa itu adalah miliknya, maka itu menjadi miliknya, dan apabila dia meninggal maka menjadi harta warisan. Menjadi harta warisan. Kemudian jenis yang kedua yaitu sesuatu yang penting yang kita sebutkan tadi. Jadi yang pertama itu asyatafiha, hal-hal yang sepele, tidak perlu diumumkan selama setahun. Yang kedua yang perlu diumumkan apabila barang tersebut berharga. Nah, jenis yang ketiga yaitu barang hilang yang tidak diperbolehkan untuk diambil. Yang tidak diperbolehkan untuk diambil. Nah, ini yang disebutkan nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in jaa rabbuha fa addiha ilaihi. Dan apabila datang pemiliknya, ya, maka serahkan kepadanya. Serahkan kepadanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in jaa rabbuha fa addiha ilaihi wa illa fa sya'nuka bih. Apabila datang pemiliknya maka serahkan kepadanya. Namun kalau tidak maka terserah kamu. Terserah kamu. Jadi selama setahun pemiliknya juga tidak datang, maka boleh manfaatkan. Apakah diinfakkan atau dimanfaatkan. Itu yang lainnya. Yang bermanfaat. Nah, setelah dimanfaatkan ternyata orangnya datang. Ternyata orangnya datang. Gimana? Nah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhiha ilaihi. Serahkan kepadanya. Sudah dijual. Gimana caranya? Berikan qimahnya yang senilai dengan yang telah kamu manfaatkan itu. Jadi menemukan barang temuan itu resiko juga. Ya. Setelah dijual, naam, lakunya misalnya dia dapat HP terus lakunya 1,5 juta. Ya, bayar ke dia 1,5 juta. Nah. Ya. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, lalu kemudian orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhalatul ibl. Gimana kalau yang hilang itu adalah unta? Yang hilang itu adalah unta. Faghadiba. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hatta ahmarrat wajnata. Au qala ahmarra wajhu. Sampai memerah wajnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud wajnah itu, ini pipi, di atas itu wajnah. Nah, biasanya orang kalau putih itu kalau dia malu atau dia lagi marah itu memerah ininya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulit beliau putih sehingga ketika beliau marah ihmarrat wajnatah, memerah ini wajnah beliau, wajah beliau. Dalam riwayat yang lain ihmarra wajhu, memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau marah? Tadi tanya tentang dhalatul ibil. Barang hilang itu unta. Ada sebagian para ulama menjelaskan karena sebelumnya Rasulullah sudah menjelaskan kepada mereka bahwa unta itu enggak boleh diambil. Tidak boleh dijadikan sebagai luqatah. Nah. Lah ini nanya lagi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Nah. Maka ketika dia bertanya fadhalatul ibil, gimana kalau yang hilang itu unta? Dia menemukan hewan, unta. Faghadiba hatta ahmarat wajhata wa qala ahmarra wajhu fa qala wa ma laka walaha? Ada apa kamu dengan unta? Nah. Ya. Ma'aha siqa'uha wa hidauha. Unta itu bersama dia siqa'uha. Nah. Maksudnya unta itu mampu bertahan sekian hari. Ya. Mampu bertahan hidup karena dia sekali minum bisa bertahan untuk dalam jangka waktu yang lama. Ma'aha siqa'uha. Wa hidauha, dia bersamanya sepatunya. Maksudnya ya, jalan ya terserah dia. Dia punya kekuatan. Taridul ma wa tar'a syajar. Dia datang sendiri ke air untuk minum dan dia datang sendiri ke pohon untuk makan. Fadarha, biarkan dia, jangan kamu ambil. Hatta yalqaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Maka ini jenis yang ketiga yang kita sebutkan tadi, yaitu barang hilang yang tidak boleh diambil. Tidak boleh dijadikan sebagai luqatah. Nah, seperti unta atau yang semisalnya. Nah, kenapa unta enggak boleh dijadikan sebagai luqatah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unta itu kuat. Nah, dia mampu bertahan berhari-hari. Dia mampu menjaga dirinya sendiri. Nah. Sehingga kalau kamu melihat di padang pasir lo ada unta. Enggak ada orang. Nah, jangan dijadikan luka toh. Ini kelihatan enggak yang punya ini. Diambil enggak boleh. Unta tidak boleh dijadikan sebagai luka toh. Sebagai barang temuan. Nah, para ulama juga mengkiaskan kepada hewan-hewan yang dia bisa menjaga dirinya sendiri. Itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai luqata. Nah, dia mampu bertahan. Naam. Ya, seperti unta keadaannya. Sebagian juga ada yang menyebutkan seperti al-dhabi. Kijang. Dia mampu bertahan. Wallahu ta'ala alam. Ini tentunya dikembalikan pada keadaan apakah betul adzabi itu termasuk hewan yang bisa bertahan. Naam. Sebab berikutnya, ketika orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya lagi, fadhalatul ghanam, gimana kalau yang hilang itu kambing? Yang ditemukan kambing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka, itu untuk kamu. Auli akhika, atau untuk yang lain, kalau kamu tidak ambil, yang lain yang akan mengambilnya. Auli zi'bi, atau untuk serigala. Nah, maksudnya apa? Bahwa kalau kambing, dia tidak bisa melihara diri. Sehingga kalau barang temuan, tidak apa-apa, boleh. Jadikan sebagai barang temuan, ambil, pelihara. Nah, makan silahkan, tapi kalau datang pemiliknya, ganti. Nah, harus diganti. Baik. Sebab apa? Kalau kamu tidak mengambil, dia lemah. Akan diambil oleh yang lain. Kalau yang lain juga tidak mau ngambil, makanannya serigala. Artinya, yang seperti kambing ini hewan incaran. Nah, bukan hanya serigala, anjing lain juga. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan menjadikan kambing itu sebagai luqatah. Nah, luqatah. Ambil kemudian ya umumkan juga, diumumkan. Nah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Nah, dan sebagian para ulama juga ada yang mengecualikan bahwa kalau unta, dia menemukan unta, unta itu dalam bahaya, unta itu dalam keadaan yakni berada di tempat yang dikhawatirkan dia akan binasa, maka tidak mengapa diambil untuk diselamatkan, bukan untuk dijadikan sebagai barang luqatah, tapi sekedar untuk diselamatkan dari bahaya tersebut. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika ditanya tentang dhalatu al-ibil, tentang barang temuan itu kalau unta. Maka dari sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa boleh seorang itu marah. Nah, dan sekali lagi itu dikembalikan kepada maslahat. Lihat siapa yang bertanya. Naam. Ya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan seorang yang kayak enggak paham-paham. Nah, kita sudah menjelaskan setengah jam kita membahas masalah itu, selesai dia bertanya lah pertanyaan itu juga yang telah kita bahas selama setengah jam. Nah, sehingga kalau memang dilihat maslahatnya marah, maka tidak mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah untuk mendidik. Naam, untuk mendidik para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan beliau juga memperhatikan kondisi kepada siapa beliau marah. Naam, siapa mereka, melihat keadaan mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Maka saya kira insyaallah taala sampai di sini yang kita pelajari dari Sahih Bukhari. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya untuk pelajaran bahasa Arab. Malam ini enggak ada karena belum sempat difotokopi. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.